Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhasul Fiqhi, masih mengenai salat Ahlul A'adhar, orang-orang yang memiliki uzur. Dan kemarin telah kita mulai sebab atau ahlul a'dzar yang pertama, yakni orang yang tertimpa sakit. Kita lanjutkan di halaman 183 paragraf kedua. Qala hafizahullah wa huna yajibu at-tanbihu على أن ما يفعله بعض المرضى ومن تجري لهم عمليات جراحية فيتركون الصلاة بحجة أنهم لا يقدرون على أداء الصلاة بصفة كاملة أو لا يقدرون على الوضوء أو لأن ملابسهم نجسة أو غير ذلك من الأعذار وهذا خطأ كبير. Dan di sini wajib untuk memberikan tanbih, ya, memberikan peringatan atas bahwasanya apa-apa yang dilakukan oleh sebahagian orang yang sakit dan juga orang yang akan diberlakukan pada mereka, yaitu operasi bedah. Kemudian orang-orang tersebut fayatrukuna shalah, mereka meninggalkan salat. Bihujjati annahum la yaqdirun ala ada'is shalah bisifatin kamilah, dengan alasan bahwa mereka tidak mampu untuk menunaikan salat dengan tata cara yang sempurna. Aw la yaqdiruna 'alal wudu, atau mereka tidak mampu untuk berwudu. Aw li anna malabisahum najisah, atau karena pakaian-pakaian mereka terkena najis. Au ghairi dzalika min al-a'dzar, atau dari selain itu daripada uzur-uzur yang lain, itu alasan mereka tidak salat. Maka dikatakan oleh Syekh hafizahullah wa hadza khata'un kabir, ini kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar. Di annal muslima la yajuzu lahu tarkus shalah, karena bahwasanya seorang muslim itu tidak boleh bagi dia meninggalkan salat. Jadi selama dia masih memiliki kesadaran, dia sadar, akalnya masih bersama dia, tidak boleh dia meninggalkan sholat. Idza ajaza an ba'di syurutiha aw arkaniha wa wajibatiha, tidak boleh meninggalkan sholat apabila dia tidak mampu dari menunaikan sebagian syaratnya atau sebagian rukunnya atau sebagian wajib-wajibnya. Tidak boleh. Tidak boleh meninggalkan sholat gara-gara dia tidak mampu menunaikan sebagian syarat, tidak mampu menunaikan sebagian rukun, tidak mampu menunaikan sebagian kewajiban, dengan alasan itu kemudian meninggalkan sholat, tidak boleh. Bal yusalliha ala hasabi hadihi. Bahkan dia kerjakan sholat tersebut, yang seharusnya dia kerjakan sholat tersebut, ala hasabi hadihi, sesuai dengan kondisi dia. Artinya apa? Tetap sholat, adapun tata caranya dan kaifiyahnya, ala hasabi hadihi, sesuai dengan kondisi dia, apa yang dia mampu. Qala Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Jadi salah alasan mereka dengan alasan-alasan yang tadi disebutkan untuk mereka meninggalkan sholat, keliru, salah. Bahkan kesalahan besar, kata Syekh. Yang benar, tetap kerjakan sholat, tetapi jangan dipaksakan sehingga menaturatkan dirinya, tidak. Ala hasabi hadihi, sesuai dengan kondisinya. Wa ba'dul mardha yaqul, sebagian orang yang sakit mengatakan, idza syufitu qadaitu shalawati allati taraktuha, apabila aku sudah sembuh, aku akan mengqadha, aku akan mengganti salat-salat yang kemarin aku meninggalkannya. Jadi ini ada yang lain, lagi alasan yang lain. Ya, dia punya alasan, kenapa saya sekarang enggak salat? Karena nanti kalau saya sembuh, saya akan ganti, saya akan qadha itu semua salat yang saya tinggalkan. Maka kata Syekh di sini, wa hadza jahlun minhum aw tasahulun. Dan ini juga sama ya, jahlun minhum, kebodohan dari mereka. Aw tasahulun, atau bentuk bermudah-mudahan dari mereka. Fassalatu tusalla fi waqtiha. Yang namanya salat itu dikerjakan pada waktunya, hasabal imkan, sesuai kemampuan. Wala yajuzu ta'khiruha an waqtiha, tidak boleh menundanya, keluar waktunya. Bisa dipahami ini ya? Jadi tidak boleh seorang mengakhirkan sholat nanti kalau sudah sembuh, begitu, tidak boleh. Kecuali mengakhirkannya untuk sholat-sholat yang memang bisa dijama', itu bisa. Orang sakit begitu misalkan, dia betul-betul kepayahan, susah jika harus sholat di masing-masing waktu, dia boleh. Dia tidak kerjakan zuhur di waktunya, dijama' sekalian di waktu asar. Demikian juga misalkan maghrib, dijama' sekalian dengan isya, itu boleh. Karena memang apa? Ada hajah untuk dia menjama' sholat, dan itu sholat yang memang diperbolehkan untuk dijama'. Nah, adapun yang disinggung oleh Syekh di sini, diakhirkan dari waktunya, dalam artian dia sama sekali enggak sholat untuk nanti diqadha, ya, diganti setelah dia sembuh, ini tidak boleh. Yang demikian tidak diperbolehkan. Ya, dia kerjakan sholat pada waktunya, tayyib, tetapi terkait keringanan berupa menjama' itu bisa dikerjakan oleh seorang yang sakit. Jadi meskipun tidak safar, ya, dia di rumah sakit di kotanya saja, tidak kemana-mana, tetapi dia memang kepayahan kalau harus sholat di masing-masing waktu, dia boleh menjama' sholat. Fayan bagil intibahu lihada, maka sepantasnya untuk memperhatikan hal ini. Watanbihu alaihi, dan untuk memberikan peringatan akan hal ini. Wajib ayakuna fil mustashfayati tawiyatun diniyatun, dan wajib bahwa di rumah sakit terdapat penyuluhan agama. Watafakkudun di ahwalil marza, dan juga wajib di rumah sakit untuk adanya peninjauan keadaan pasien. Min nahiyatis salati wa ghairiha, dari sisi penunaian salat dan yang selainnya. Minal wajibati syar'iyyah, dari kewajiban-kewajiban syar'i. Allati hum bihajatin ila bayaniha, yang mereka para pasien tadi butuh kepada penjelasan. Subhanallah. Jadi yang namanya orang masuk rumah sakit kan karena apa? Sakit pada fisiknya ya, pada jasadnya, ada penyakit, sakit dia. maka diusahakan di rumah sakit tersebut diobati bagaimana penyakit pada jasad pasien tersebut. Nah, jangan sampai ada usaha pengobatan terhadap jasad pasien, fisik pasien, tetapi justru tidak ada pembenahan terhadap batinnya. Tidak ada perbaikan pada batinnya. Justru semakin jauh, ya, semakin jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala karena tidak salat. Ya, selama 3 hari, 4 hari di rumah sakit tidak pernah salat. Ini kan barakallahu fikum, kondisi yang memprihatinkan. Dia usahakan untuk memperbaiki atau mengobati tubuhnya agar sembuh, tetapi justru keimanan dia, ketakwaan dia, hubungan dia dengan Allah semakin jauh. Sehingga di sini tanbih oleh Syekh, seharusnya bahkan dengan lafaz wajib di sini, wajib. Tentunya pihak rumah sakit tadi adanya tadi penyuluhan, adanya peninjauan ini pasien bagaimana ada masalah tidak dengan cara wudunya, cara bertoharohnya, cara sholatnya, ya kan? Jika di situ mereka ada masalah, tidak tahu caranya bagaimana, di situ ada bimbingan. Oh, caranya begini, begini, begini. Sehingga mereka barakallahu fikum ketika ada usaha menyembuhkan sakit jasad fisik mereka, secara batin pun, secara keimanan, secara ketakwaan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pun jika Allah takdirkan bahwa tidak sembuh justru meninggal, ya, insyaallah husnul khatimah. Karena apa? Ya, mereka menjalani dalam sakit-sakit mereka itu tetap ibadah kepada Allah, tetap mengerjakan sholat, tetap mendirikan sholat dengan apa yang dia mampu. Okay, barakallahu fikum. Ini memang penting sekali bagaimana hendaknya para pasien itu mendapat bimbingan bagaimana cara mereka bersuci dan bagaimana cara ya, mereka menunaikan sholat selama kondisi sakitnya mereka itu. Dan tentunya juga ini perhatian bagi kita semuanya, mungkin menimpa kita bahwa datang suatu kondisi kita sakit, atau mungkin menimpa keluarga kita atau sanak famili kita. Nah, di situ kita hendaknya juga ada perhatian untuk mengingatkan keluarga atau sanak famili kita tersebut tentang perkara ini. Tentang perkara ini ketika masuk rumah sakit, ketika harus opname dan sebagainya. Bagaimana sholatnya? Bagaimana cara bersucinya? Ya, sehingga mereka bisa dari satu sisi usaha menyembuhkan sakit fisik mereka, secara keimanan, ketakwaan, tetap mereka kuat dan kokoh karena ya tetap mereka ada munajah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan sholat sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, berikutnya wa ma sabaqa bayanuhu, dan apa-apa yang telah lalu penjelasannya. Maksudnya telah lalu penjelasannya di sini yaitu perihal yang telah kita bahas kemarin mengenai seorang yang sakit ketika masih mampu berdiri dia berdiri, ketika tidak mampu berdiri maka duduk, ketika tidak mampu duduk maka ya berbaring pada sisi tubuhnya yang kanan menghadap kiblat. Jika tidak mampu juga maka dengan berbaring terlentang, ya kan? Pembahasan terkait hal tersebut huwa fi haqqi man ibtada'a ma'dzuran. Penjelasan itu mengenai orang yang semenjak awal memulai sholat ma'dzuran, memang seorang yang memiliki uzur. Ya, semenjak awal dia memulai sholat, memang dia memiliki uzur. Artinya semenjak awal dia sholat langsung sambil duduk. Semenjak awal dia memang sholat sambil berbaring. Karena memang sudah tidak mampu untuk melakukan lebih daripada itu. Wastamarra bihil uzru ilal faraghi minha. Dan uzur tersebut terus berjalan hingga selesainya sholat. Ya, bisa dipahami ya? Jadi pembahasan yang telah lalu, yaitu pada pertemuan kita yang kemarin, itu membahas mengenai orang yang memang memiliki uzur, yang uzur itu semenjak dia mulai sholat hingga selesai sholat. Artinya uzur tersebut terus-menerus ada pada dia. Bahwa semenjak awal memulai sholat, dia gak mampu berdiri. Hingga akhir sholat, dia gak mampu berdiri. Ya, seorang yang memang semenjak awal sholat, dia gak mampu duduk, sehingga sambil berbaring. Dan uzur tersebut terus ada pada dirinya hingga selesainya sholat. Itu penjelasan yang lalu. Nah, sekarang ada sebuah rincian dari Syekh Hafizahullah. Wa amma mani betada'aha wa huwa yaqdiru 'alal qiyam. Adapun seorang yang memulai sholat dalam kondisi mampu berdiri. Jadi saat dia memulai sholat, dia mampu berdiri. Allahu Akbar. Masih dalam kondisi berdiri. Thumma tara'a 'alaihi al-'ajzu 'anhu. Kemudian di tengah-tengah sholat, ya, datang ketidakmampuan untuk berdiri. Bisa difahami ya? Di awal sholat, dia merasa kuat-kuat saja sambil berdiri, dia sholat Allahu Akbar. Nah, di tengah-tengah sholat, datanglah ketidakmampuan itu, tiba-tiba sempoyongan begitu. Wah, ini gak kuat dia berdiri. Jadi, terjadi kondisi berubah. Yang semula memulai sholat mampu berdiri, di tengah-tengah sholat tidak mampu berdiri. Atau, أو إبتدأها وهو لا يستطيع القيام ثم قدر عليه في أثنائها. Atau sebaliknya, dia memulai sholat dalam keadaan tidak mampu berdiri, sehingga dia awal sholat sambil duduk begitu. Baru apa? ثم قدر عليه في أثنائها. Kemudian dia mampu untuk berdiri di tengah-tengah sholat. Jadi kebalikannya tadi. Jadi dia mulai sholat sambil duduk, karena memang di awal sholat dia berpikir gak kuat saya berdiri. Maka dia sambil duduk, Allahu Akbar, sholat. Nah, di tengah-tengah sholat dia mendapatkan fisiknya menguat. Dia, oh kalau kuat seperti ini saya berdiri pun bisa sekarang. Gitu. Jadi di tengah-tengah sholat tiba-tiba datang kekuatan bahwa dia berdiri itu mampu. Tapi ini satu kondisi, sudah paham ya? Jadi, Syekh Hafizahullah memunculkan sebuah kondisi di mana ada orang di awal sholat mampu berdiri, kemudian di tengah-tengah sholat tidak mampu. Atau sebaliknya, di awal sholat tidak mampu berdiri, kemudian di tengah-tengah sholat mampu berdiri. Berikutnya, أَوْ إِبْتَدَأَهَا قَاعِدًا ثُمَّ عَجَزَ عَنِ الْقُعُودِ فِي أَثْنَائِهَا. Atau seorang memulai sholat sambil duduk, kemudian dia tidak mampu duduk di tengah-tengah sholat. Kondisi berikutnya ini lebih parah, dari satu sisi lebih parah kan, lebih menyusahkan dia. Dia mulai sholat sambil duduk. Ya, dia memulai sholat sambil duduk. Nah, di tengah-tengah sholat duduk pun dia tidak mampu. Ya, di tengah-tengah sholat duduk pun dia tidak mampu. Sudah sempoyongan lagi sambil duduk itu, sudah pusing, kepalanya pening. Atau sebaliknya, awi betada'aha ala janbin summa qadira ala al-qu'ud. Atau sebaliknya sekarang, dia memulai sholat sambil berbaring miring, kemudian di tengah-tengah sholat dia mampu untuk duduk. Ada gambaran ya? Jadi, kondisi yang berikutnya ini apa tadi? Ada orang memulai sholat sambil duduk, kemudian di tengah-tengah sholat duduk pun tidak mampu. Dia butuh untuk berbaring begitu. Atau seorang memulai sholat sambil berbaring, miring, tetapi kemudian di tengah-tengah sholat dia mampu untuk duduk. Nah, untuk yang seperti ini bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang hamba? Apakah meneruskan sholat sesuai dengan permulaannya? Saya kan memulai sholat sambil berdiri, ya sudah, selesaikan sambil berdiri. Meskipun di tengah-tengah sholat tiba-tiba datang ketidakmampuan berdiri. Kan gitu. Seorang memulai sholat sambil duduk, ya sudah saya teruskan sholat sambil duduk, meskipun di tengah-tengah sholat saya tiba-tiba mampu berdiri, kan saya memulainya sambil duduk. Apakah seperti itu? Maka perhatikan bagaimana bimbingan dari Syekh Hafizahullah di sini, bagaimana bimbingan syar'i bagi orang yang seperti itu. Maka diterangkan beliau hafizahullah, fa innahu fi tilkal ahwali yantaqilu ila al halati al munasabati lahu syar'an. Maka sesungguhnya dia pada kondisi-kondisi tersebut dia berpindah kepada kondisi yang memang sesuai bagi dia secara syar'i. Jadi jangan terus-menerus seperti itu. Tetapi apa? Dia hendaknya berpindah kepada kondisi yang memang sesuai bagi dia secara syar'i. Wa yutimmuha 'alaiha wujuban. Dia sempurnakan salat ya. Kepada kondisi yang sesuai tersebut, dia sempurnakan salat, artinya dia selesaikan salat di atas kondisi yang sesuai tersebut, wujuban secara wajib. Artinya apa? Seorang yang semula berdiri tiba-tiba tidak mampu, ini kalau dipaksakan malah berbahaya, ya sudah, dia berpindah kepada kondisi yang sesuai bagi dia, ya dia duduk di tengah-tengah salat. Atau sebaliknya, seorang itu duduk tapi di tengah-tengah salat tiba-tiba dia mampu berdiri, ya dia di tengah-tengah salat tersebut dia bangkit berdiri, wajib, karena ketika itu dia mampu. Kan begitu. Seorang yang salat sambil duduk tiba-tiba enggak mampu duduk, ya sudah, dia selesaikan salat sambil berbaring, jangan paksakan tetap sambil duduk, bisa berbahaya bagi kesehatannya. Atau sebaliknya, seorang yang salat sambil berbaring tiba-tiba dia memiliki kemampuan sambil duduk, ya dia berpindah kepada posisi duduk tersebut karena dia mampu duduk, jangan teruskan sambil berbaring. Dan begitu. Jadi intinya diperbolehkan, bahkan itulah yang dibimbingkan secara syar'i, adanya perpindahan posisi atau kondisi seseorang ketika mengerjakan sholat sesuai kondisi dia memang. Jadi enggak mesti berdiri-berdiri terus, duduk-duduk terus, tidak, ya sesuai kondisi kesehatan dia. Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Fa yantaqidu ilal qiyami min man qadira alaihi. Maka dia berpindah menuju berdiri bagi siapa yang mampu untuk berdiri. Wa yantaqidu ilal julusi man ajaza 'anil qiyami fi athna'is shalah. Dan berpindah kepada duduk seorang yang tiba-tiba tidak mampu untuk berdiri di tengah-tengah salat. Wahakada, dan demikian. Bisa difahami ya? Nah, jadi kalau memang dari awal sampai akhir kondisinya itu stabil, ya sudah, berarti dari awal sampai akhir itu kondisinya sholatnya sama. Artinya mungkin berdiri-berdiri terus, atau duduk-duduk terus, atau berbaring-berbaring terus. Kalau memang kondisinya memang sama dari awal sampai akhir, sebagaimana telah diterangkan di pertemuan yang lalu. Baik, tapi mungkin saja muncul sebuah kondisi bahwa di tengah-tengah sholat terjadi perubahan kondisi fisik dia. Mungkin berubah kepada kondisi yang lebih baik, atau mungkin berubah kepada kondisi yang lebih buruk. Kan begitu. Kalau dia berubah kepada kondisi yang lebih baik, ya sudah, dia menuju kepada yang lebih baik juga. Kalau semula berbaring, kok tiba-tiba mampu duduk, ya dia teruskan sholat sambil duduk. Seorang sambil duduk, kok tiba-tiba mampu sambil berdiri, ya di tengah-tengah sholat ya berdiri, begitu. Atau berpindah kepada kondisi yang di situ lebih buruk. Semula salat sambil berdiri kok tiba-tiba enggak kuat. Ya sudah, di tengah-tengah salat ya duduk. Teruskan sambil duduk. Seorang memulai salat sambil duduk kok tiba-tiba apa? Tidak mampu. Ya, duduk tersebut aja tidak mampu. Maka ya sudah, dia selesaikan salat sambil berbaring. Demikian. Nah. Berikutnya, wa in qadira 'alal qiyami wal qu'udi. Dan jika seseorang itu mampu untuk berdiri dan mampu untuk duduk. Perhatikan, ada orang sakit. Sakit dia, tetapi berdiri mampu. Duduk mampu dia. Ya, berdiri mampu, duduk mampu. Tetapi perhatikan, walam yaqdir 'alal ruku'i was-sujud. Tetapi dia tidak mampu untuk ruku' dan sujud. Sederhananya, berdiri bisa, duduk bisa. Tapi kalau untuk rukuk, dia membungkukkan badan, kan berarti ya. Tidak mampu dia. Sujud, apalagi sujud. Lebih tidak mampu lagi. Terus bagaimana? Perhatikan. فَإِنَّهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ بِرْرُكُعِ قَائِمًا. Maka dia berisyarat dengan kepalanya ya, dengan rukuk sambil berdiri. Wa yumi'u bis sujudi qa'ida, dan dia berisyarat untuk sujud sambil duduk. Sedifani, seorang ada sakit pada tubuhnya, ya mungkin gambarannya ya sakit pada punggungnya atau apanya begitu. Intinya berdiri dia bisa, duduk dia bisa. Tapi kalau untuk rukuk, membungkukkan punggungnya, tidak bisa dia. Apalagi untuk sujud, lebih tidak bisa dia. Maka bagaimana cara sholatnya? Rukuk sujudnya bagaimana? Yaitu dengan isyarat. Dengan cara apa? Rukuk sambil berdiri. Dia berdiri sambil dia tundukkan, ya, kepalanya, lehernya, begitu. Itu untuk isyarat rukuk, sambil berdiri. Nah, sementara untuk sujud, dia berisyaratnya sambil duduk. Dia duduk dulu, baru dia tundukkan kepala dan lehernya itu. Kenapa demikian? Liyahsulal farqu baina al-ima'aini hasabal imkan. Agar terhasilkan adanya perbedaan antara dua isyarat tadi sesuai kemampuan. Jadi paham ya, sesuai kemampuan. Sehingga agar terbedakan mana yang untuk rukuk, mana yang untuk sujud, begitu. Sehingga dia lakukan apa? Isyarat untuk rukuk sambil berdiri, sementara isyarat untuk sujud sambil duduk. Nah, ini gambaran. Dan ini barakallahu fikum, sesuatu yang mungkin kita saksikan, ya. Jadi seorang mungkin sakit pada kakinya atau pada punggungnya, dia bisa kalau berjalan dengan bantuan gitu menuju masjid bisa. Berdiri pun pas sekedar berdiri diam tidak sambil berjalan dia bisa, mampu. Tidak ada masalah, apalagi misalkan dia bantu dengan tongkat. Tidak ada masyakoh, bisa berdiri. Kalau cuma berdiri dalam artian tidak berjalan gitu kan, bisa. Nah, maka kita katakan mulailah sholat sambil berdiri. Ya kan, sambil berdiri. Nah, kemudian untuk rukuk sujud dia tidak mampu, ya baru pada kondisi itulah dia tadi berisyarat. Dengan cara isyarat untuk rukuk sambil berdiri, kemudian isyarat untuk sujud sambil duduk. Jangan sholat sambil duduk dari awal. Lawang dia mampu berdiri kok sholat sambil duduk dari awal. Sudah dipahami? Nah, jangan sampai seorang dalam kondisi sebenarnya mampu berdiri kok memulai sholat dari awal langsung sambil duduk dengan alasan saya gak mampu sujud. Dengan alasan saya gak mampu rukuk. Sehingga dari awal langsung dia sholat sambil duduk. Keliru dia. Keliru. Seorang yang memang mampu masih berdiri, yang gak mampu rukuk dan sujudnya, ya nanti, urusannya nanti. Ketika rukuk dan sujud, dia baru dengan isyarat. Adapun berdirinya ketika memang dia mampu, tidak ada masyakkah, ya apalagi dia mungkin boleh membawa apa tongkat dan semisal, dia bisa, maka sholat sambil berdiri. Nah, baru ketika dia hendak rukuk, cukup isyarat. Ya, ketika hendak sujud, ya dia duduk, kemudian berisyarat. Begitu. Nah, berikutnya, walil maridhi an yusalliya mustalqiyan ma'a qudratihi 'alal qiyami idza qala lahu tabibun muslimun thiqatun la yumkinu mudawatuka illa idza sallaita mustalqiya. Bagi seorang yang sakit, dia boleh salat sambil berbaring terlentang padahal dia mampu untuk berdiri apabila, perhatikan, apabila telah berkata kepadanya seorang dokter yang muslim, yang terpercaya, mengatakan padanya, la yumkinu mudawatuka illa idza sallaita mustalqiya. Tidak mungkin untuk melakukan upaya pengobatan kepadamu, kecuali apabila kamu sholatnya sambil berbaring. Berarti ini memang sudah dari dokter. Jangan berdiri dulu. Walaupun kamu merasa mampu, jangan berdiri dulu. Enggak mungkin nanti mengobati kamu kalau kamu, kecuali kalau kamu sholat sambil sambil berbaring. Maka memang pada kondisi itu tayyib sudah. Seorang pasien menaati dokter tersebut karena dia seorang tabib muslim fiqah, ya kan? Seorang dokter yang muslim yang terpercaya. Dan maka dia hendaknya menuruti arahan dari dokter tersebut, dia salat sambil berbaring. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla jalisa hina juhisha shiqquhu. Karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil duduk ketika ya terluka salah satu sisi tubuh beliau. Dikatakan jahsh itu luka berupa terkelupasnya kulit. Dan dalam riwayat lain disebutkan bagian tubuh beliau yang terluka itu adalah bagian betis. Ya Allah alam islam. Jadi intinya Nabi terluka dan karena sebab luka tersebut beliau tidak mampu berdiri, maka beliau pun sholat sambil duduk. Wa Ummu Salamah tarakat as-sujuda li Ramadin biha. Dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah beliau meninggalkan sujud, maksudnya meninggalkan sujud itu meninggalkan sujud di lantai, ya kan, beliau meninggalkan sujud di lantai, jadi hanya dengan isyarat li Ramadin biha, karena penyakit mata pada beliau. Nah, menunjukkan kalau memang ada uzur diperbolehkan seorang barakallahu fikum melakukan sholat dengan apa yang dimampu olehnya. Wa maqamu sholati fil islami azimun. Kedudukan sholat di dalam Islam sangatlah agung. Fayutlabu minal muslimi bal yatahattamu alaih. Maka dituntut dari seorang muslim, bahkan harus atasnya, wajib atasnya. An yuqimaha fi halis sihhati wa halil marad. Untuk dia mendirikan sholat, baik pada saat kondisi sehat ataupun ketika sakit. Fala tasqutu 'anil maridi, salat itu tidak gugur dari orang yang sakit. Lakinnahu yusalliha 'ala hasabi halihi, akan tetapi dia kerjakan salat tersebut sesuai kondisinya. Fayajibu 'alal muslimi an yuhafidha 'alaiha kama amarahu Allah, maka wajib atas orang muslim untuk menjaga salat sebagaimana yang Allah perintahkan. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semuanya terhadap apa-apa yang Allah cintai dan apa-apa yang Allah ridai. Nah, wallahu a'lam bishawab. Untuk pembahasan berikutnya, insyaAllah kita sambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.